Tatun tuang telah bersama kiai. Tatun tuang mempelajari ilmu agama. Tatun tuang dengan santri lainnya. Mandi harus antri, tak tuntuang makan juga harus antri, tak tuntuang mencuci baju harus sendiri, tak tuntuang aku seorang santri. Kalau kiriman belum datang, ya sabar ditunggu aja. Tapi kalau kiriman datang, anak orang kaya. Beli sandal gunung, tak tuntuang favoritnya para santri. Tak tuntuang tidak lupa nongkrong sambil ngopi. Tak tuntuang aduh asyik sekali. Aku seorang santri, tak tuntuang belajar sama kiai. Tak tuntuang mempelajari ilmu agama. Tak tuntuang dengan santri lainnya. Mandi harus antri, tak tuntuang makan juga harus antri. Tak tuntuang mencuci baju harus sendiri. Tak tuntuang aku seorang santri. Kalau kiriman belum datang, ya sabar ditunggu aja. Tapi kalau kiriman datang, rasa anak orang kaya. Beli sandal gunung, tak tuntuang favoritnya para santri. Tak tuntuang, tidak lupa nongkrong sambil ngopi. Tak tuntuang, aduh asyik sekali.